Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu falamudillalah. Wa man yudlilhu falahadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Allahumma alhimni rusdi wa'idni min syarri nafsi. Allahumma atinal hikmah allati man utiyaha faqad utiya khairan katsira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an yantafi'u bihi kullu sami' wa tahsha'u lahul qulub wa taqsha'iru minhul julud wa tajri lahul madami innaka antal qadirul muridul alimul hayyul wasi'. Allahumma anfa'ni bima aqul wa anfa'hum bima aqul wa yastami'un. Allahumma ya muallima Ibrahim allimna wa ya fahima Sulaiman fahimna. Mohon doakan Bapak Haji dan Riz yang kemarin masuk rumah sakit. Sel darah putihnya menurun. Siapa Haji? Oh, innalillahi. Ya. Juga kita doakan kakak ipar Haji Rahmat, Ibu Hajah Satiyah binti Muhammad Rais. Usia 54 tahun yang baru wafat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa wasfi Bapak Haji dan Riz. Wasfihi anta syafi la shifa ila shifa uka shifa an la yugadiru saqaman. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa wasfi Bapak Haji dan Riz. Wasfihi anta syafi la shifa ila shifa uka shifa an la yugadiru saqaman. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa wasfi Bapak Haji dan Riz. Wasfihi anta syafi la shifa ila shifa uka shifa an la yugadiru saqaman. Allahumma ufir lahu. Allahumma ufir Ibu Hajjah Satiyah binti Muhammad Rais. Allahumma ufir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa si'madkhalaha wa ghusilha bilma'i wa thalji wal barat wa naqihha minal khataya kama yunqas thawbul abyadu minad danas. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Allahumma ufir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ufir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Alhamdulillah, kita bersyukur bisa berkumpul lagi dalam iman Islam dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian izinkan saya menyampaikan tema balasan pasti setimpal dengan amal perbuatan itu sendiri. Jadi balasan setimpal dengan amal perbuatan. Dalilnya apa? Surah Al-Zalzalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. فَمَنْ, maka barang siapa orang, يَعْمَلْ, yang melakukan, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ, seberat darah, ya, خَيْرًا, kebaikan, يَرَهُ, dia pasti akan melihat, melihatnya. وَمَنْ, dan siapa orang, يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ, melakukan perbuatan seberat darah, ya, syarrah, syarron, keburukan, yarahu, dia akan melihat hasil dari keburukan itu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita mari berdoa kepada Allah dengan doa yang diajarkan Allah dalam Al-Qur'an, yang disunnahkan oleh Nabi tiap malam kita baca. Yang membaca dua ayat akhir surah Al-Baqarah, Allah akan mencukupinya pada malam itu. Yaitu di dalamnya ada doa apa? Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhto'na. Ya Rabb kami, jangan kau hukum kami jika kami lupa atau bersalah. Dalam Islam tidak ada hukum karma, yang ada pengampunan dosa. kita berdoa sebelum dosa-dosa itu menjadi akibat buruk bagi kita, kita bertobat kepada Allah dan dihapus itu dosa. Dan tobat itu salah satu fadilahnya adalah menghapus kesalahan dan dosa. Baik, kita masuk pengertiannya apa? Balasan setimpal dengan perbuatan adalah sunnah ilahiyah. Ini adalah kaidah keadilan yang mulia yang disarikan dari nas-nas syara'. Maknanya adalah bahwa balasan perbuatan akan setimpal dengan jenis perbuatan itu. Detail. Jika baik, maka baik balasannya. Jika buruk, maka buruk pula balasannya. Itulah makna jaza'au wifaqo. Terima kasih, Pak Isan. Jazakallah khairan. Jaza'au wifaqo, balasan setimpal, semakna dengan kama tadinu tudan. Sebagaimana kamu membalas, maka kamu juga akan dibalas. Maka apa urgensi dari akidah, apa kaidah ini, meletakkan kaidah ini di depan mata, niscaya kita akan mengendalikan diri dari banyak dosa dan maksiat, serta akan senantiasa memberikan gambaran kepadanya akibat dari perbuatan yang telah menantinya. Jadi kita sungguh-sungguh akan berhati-hati dalam hidup. Siapa menanam, dia menuai. Nabi bersabda, kama la yujtana minas sawkil al-inab, kadzalika la yanzilul fujjar manazilal abrar, fasluku ayya tariqin syi'tum fa ayyu tariqin salaktum waradtum ala ahlih. Sebagaimana anggur tidak akan dituai dari duri, demikian pula orang yang berbuat dosa tidak akan menempati tempat orang yang baik. Jadi enggak ketukar. Kemudian maka tempuhlah jalan mana saja kalian kehendaki, yang kalian kehendaki, karena jalan mana saja yang kalian lalui, pasti kalian akan sampai kepada penitinya atau titiannya, akan sampai kepada titiannya. Masya Allah. Nabi bersabda, man arada an ya'lama ma lahu indallahi falyandur ma lillahi indah. Siapa orang yang ingin tahu kedudukannya di sisi Allah, maka hendaklah dia melihat kedudukan Allah pada dirinya. Kalau Allahnya nomor satu, Allah selalu, Allah nomor satu, Allah terus, maka Allah bikin dia nomor satu terus. Kalau Allahnya nomor sepuluh, dia dibikin oleh Allah nomor sepuluh. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini hadis dalam kitab As-Sahihah. Kemudian ditambahkan oleh Al-Hakim. Fa innallaha yunzilul abda min haitsu anzalahu min nafsih. Karena sesungguhnya Allah menempatkan hamba di mana dia menempatkannya pada dirinya. Ayo kita taruh Allah di nomor satu. Maka kaidah balasan setimpal disebabkan perbuatan itu sendiri adalah kaidah syar'i yang penting, memiliki pengaruh yang bermanfaat besar dalam memperbaiki agama dan dunia bagi orang yang memiliki akal. Orang ulil albab pasti takut berbuat maksiat dan rajin berbuat baik karena tahu balasan setimpal dengan amal. Kemudian yang mereka itu menimbang perbuatan dengan akibatnya, menimbang perbuatan dengan akibatnya. Dia merupakan motivator untuk mengerjakan amal soleh, pencegah dari bertindak zalim, dan penghibur bagi orang yang terzalimi. Seandainya orang yang zalim membayangkan dampak perbuatan zalimnya, dan bahwa Allah akan memberinya minum dari gelas yang sama, maksudnya Allah akan menjadikan pelaku kezaliman merasakan akibat dari kezalimannya, cepat atau lambat niscaya dia akan berhenti dari kezalimannya, serta bertaubat kepada Allah Rabbul Alamin. Sebab itu Sa'id bin Jubair berkata kepada Al-Hajjaj, penguasa yang zalim, ketika dia menanyanya, pilihlah wahai Sa'id, dengan cara apa kamu kehendaki aku untuk membunuhmu? Ditanya, bagaimana Sa'id, kau mau aku bunuh dengan apa? Maksudnya mau digantung, mau ditusuk, mau diapa? Atau mau dipenggal? Maka Sa'id berkata, bahkan pilihlah sendiri Al-Hajjaj. Wahai Hajjaj, demi Allah tidaklah kamu benar-benar membunuhku, melainkan pasti Allah kelak akan membunuhmu dengan cara yang semisalnya pada hari kiamat. Masya Allah. Jadi repot sama orang beriman itu. Diapain aja, ya begitu nanti balasannya. Masya Allah. Wa ma nakum minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Gimana? Surah Al-Buruj itu. Mereka apa dibunuh karena mereka beriman kepada Allah. Kemudian, innal ladina fatanul mu'minal mu'minat thumma lam yatubu falahum adabu jahannam walahum adabul harik. Orang yang mencelakai orang beriman, maka mereka tidak bertobat akan diberi azab yang pedih. Na'udzubillah min dzalik. Sebuah hikmah berbunyi, berikan kabar pembunuhan bagi orang yang membunuh. Siapa yang membunuh, maka siaplah dia dibunuh. Siapa yang mencuri, siaplah barangnya dicuri. Siapa yang menipu, siaplah ditipu. Siapa yang berzina, siaplah keluarganya dizinahi. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian, seandainya pelaku dosa yang mengikuti hawa nafsu ini yang mempermainkan kehormatan manusia dan merusak harga diri mereka, mengerti bahwa keadilan Allah memutuskan agar kehormatannya dihancurkan, tentulah dia akan bertobat dan meninggalkan untuk mengganggu kehormatan manusia. Siapa berzina menodai pada satu kaum dengan membayar 2000 dirham, maka dalam keluarganya ada yang dizinahi dengan dibayar 1/4 dirham. Sesungguhnya zina adalah hutang. Jika kamu telah menghutangkannya, maka ketahuilah pelunasannya adalah dari isi rumahmu. Na'udzubillah min dzalik. Dan akan datang banyak misal untuk itu insyaallah taala. Tema ini berkisar pada 3 nama Allah, yaitu Al-Hakam, Allah Maha Bijak, Ar-Rahim, Maha Kasih, Al-Adl, Maha Adil. Maka kaidah balasan setimpal disebabkan perbuatan itu sendiri berkaitan dengan ketiga nama ini, dan Allah akan memberikan kepada hambanya balasan sesuai perbuatan yang muncul dari mereka. Jadi kita ngeri dan berharap, jadi harap dan cemas, khauf dan roja dalam membahas bab ini. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, yakinlah juga Allah ada At-Tawwab. Ya, ada At-Tawwab, Allah Maha Penerima Taubat. Kita lihat, Allah langsung memberi nama At-Tawwabin atau At-Tawwabun bagi orang yang bertobat. Begitu Allah menerima taubat seseorang, dan taubat itu menghapuskan kesalahan, termasuk insya Allah menghapuskan bala ya dari akibat dosa itu karena taubat. Namun demikian, ya, orang-orang yang berbuat dosa tidak boleh merasa aman dari makar Allah akibat perbuatan dosanya. Maka orang beriman melihat dosanya seperti gunung yang menjatuh atau menimpa dirinya. Al-Hakam. Innallaha huwal hakam wa ilaihil hukmu. Sesungguhnya Allah itu Al-Hakam, Maha Bijak, dan kepadanyalah hukum itu kembali. Kemudian Al-Hakam, Al-Hakim sama. Allah adalah Al-Hakam di dunia dan akhirat. Allah Al-Hakam di dunia dan di akhirat. Betapa banyak orang dihukum oleh manusia, oleh hakim dunia sekian tahun, tapi oleh Allah, menurut Allah kurang, maka ditambah oleh Allah hukumannya di dunia. Betapa banyak orang hukumannya, maaf, salah hukum hakim itu, dia tidak bersalah, dibilang salah, maka oleh Allah diberikan kemuliaan. Kemudian maka dia Allah adalah sebaik-baik hakim dan seadil-adil hakim. Kemudian dialah Al-Hakim, yaitu yang mengatur perintahnya yang kauni, yang alamiah, dan yang syar'i. Kemudian ini banyak sekali ayat ya. Kemudian kita langsung masuk halaman 43. Dalil-dalil kaidah balasan pasti setimpal dengan perbuatan itu sendiri dari Al-Qur'an dan Al-Qur'anul Karim. Seperti orang munafik. Orang munafik, orang yang kafir tapi pura-pura Islam, pura-pura muslim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina yukhadi'un Allah. Sesungguhnya orang munafik hendak menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Dan Allah menipu mereka. Orang munafik menipu Allah, dia ditipu Allah. Siapa orang munafik misalnya? Syiah. Syiah dia ingin menipu Allah. Dengan dia membuat nikah zina mut'ah, dia bikin salat 3 waktu, dia bikin takiyah, ya. Itu munafik kan? Nah, apa balasan Allah? Di dalam ilmu ilmiah otak, mungkin Bapak Ibu yang ahli kesehatan, ubun-ubun itu, itulah yang bekerja keras ketika orang berbohong. Dia mengeluarkan energi yang paling besar. Ketika seseorang berdusta, berbohong, maka otaknya berat dia bekerja. Tapi ketika orang jujur, ya amanah, maka dia otaknya ringan bekerja dan rileks. Maka bayarannya di sini, jadi hang. Na'udzubillah min dzalik. Dan siksaan terbesar bagi seorang munafik, orang yang tidak jujur apa? Yaitu dia tidak bisa membedakan hak dan batil. Ya, sehingga hilang rasa malunya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka innal munafiqina yukhadi'un Allah, orang munafik menipu Allah, wa huwa yukhadi'uhum, Allah menipu mereka. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala, apabila mereka berdiri salat, berdiri dengan kusala, malas, yura'unan nas, untuk riya, ingin dilihat orang. Wala yadhkurunallaha illa qalila, mereka tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit. Na'udzubillahi min dzalik. Ada orang sholat, enggak ada orang enggak sholat. Atau sholatnya buru-buru kayak dikejar anjing kalau enggak dilihat orang. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian orang munafik, kata Ibnu Katsir, lantaran kejahilan serta minim amal dan akal mereka, mereka meyakini bahwa karena perkara mereka di dunia adalah sebagaimana yang tersebar di tengah manusia, maka seperti itu pula kondisi mereka kelak pada hari kiamat di sisi Allah. Dan bahwa kemunafikan mereka hanya terkenal di sisi mereka saja. Sebagaimana mereka telah diceritakan oleh Allah bahwa mereka kelak pada hari kiamat bersumpah di hadapannya bahwa mereka dahulu berpegang teguh pada kelurusan dan kebenaran, akan tetapi Allah membiarkan mereka dalam kesesatan mereka serta menjauhkan mereka dari yang hak dan dari sampai datangnya sampai kepadanya di dunia. Maka firman Allah, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqati alladziina aamanu nduruna naqtabis min nurikum kilarji'u wara'akum faltamisu nura. Faduriba bainahum bisuril lahu bab faduriba bainahum bisuril lahu babum batinuhu fihi ar-rahmah wa zahiruhu min qibalihil azab. Pada hari orang munafik, laki-laki dan perempuan berkata kepada orang beriman, tunggulah kami, kami ingin memperoleh sedikit dari cahaya kalian. Dikatakan kepada mereka, kembalilah ke belakang dan carilah sendiri cahaya untuk kalian. Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu, di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya dari arahnya ada siksa. Masya Allah, ini munafik. Jadi mereka kasihan sekali di akhirat. Balasan setimpal dengan amal. Halaman 44. Wassariku wassarikatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasabana kalam minallah wallahu azizun hakim. Laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, potong tangan keduanya sebagai balasan bagi apa yang mereka kerjakan. Balasan setimpal dengan amal. Jadi kalau dipotong tangan orang mencuri itu, dan ini sudah profesi dia, maka itu setimpal dengan amal perbuatannya dan dosa dihapus apabila dia bertobat kepada Allah. Kemudian sebagai siksaan dari Allah, ya, wallahu azizun hakim, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ibnu Katsir berkata, sebagai balasan bagi apa yang mereka kerjakan, yaitu sebagai sanksi atas perilaku buruknya ketika mengambil harta manusia dengan tangan mereka, sehingga tepat bila tangan yang dipergunakan dalam perbuatan itu untuk dipotong, di mana balasan setimpal disebabkan jenis perbuatan itu sendiri. Ada orang yang merampas tanah orang misalnya, di dunia enggak kena hukum dia. Di akhirat, di hari kiamat apa, ditimpakan 7 lapis bumi. Masya Allah. Ya, ada orang yang bunuh diri, maka di hari kiamat dia menusuk-nusuk dirinya sendiri. Balasan setimpal dengan amal. Kemudian Allah berfirman. Nah, mengenai syafaat, pertolongan, pembelaan kepada saudara kita. Apa yang kita perbuat, kita menolong saudara kita, kita ditolong oleh Allah. Masya Allah. Dalam ayat, man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha. Wa kana Allah ala kulli syai'in muqita. Barang siapa memberikan syafaat yang baik, niscaya dia akan memperoleh pahala darinya. Pertolongan, pembelaan, doa, itu semua akan kembali kepada si pelaku. Dan barang siapa memberikan syafaat yang buruk, ya, pembelaan atau maaf, kejahatan, niscaya dia akan memikul bagian dosa darinya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maksudnya barang siapa menjadi perantara dalam sebuah perkara, lalu mengakibatkan sebuah kebaikan, maka dia mendapatkan pahala syafaat dan pahala perantara kepada kebaikan yang dihasilkannya. Ada orang bikin masjid, ada orang kaya. Kita bilang, Pak, duitnya banyak Bapak, bikin tuh masjid tuh Pak, bantuin Pak. Kita pun dapat. Masya Allah, syukran katsiran, jazakallah khairan, barakallah. Ada orang apa lagi? Anak gadis, anak bujang, belum dapat jodoh. Ada kita saudara atau teman, baik, soleh, solehah, kita jodoh-jodohkan. Mudah-mudahan dengan wasilah itu, Allah mudahkan anak-anak kita mendapat jodoh yang soleh-solehah. Masya Allah. Ada orang berhutang, kita bebaskan. Ada orang apa lagi? Kesulitan, kita mudahkan. Itu dia, syafaat, pembelaan, maka demikian pula kita akan dapat. Masya Allahu Akbar. Itulah Al-Hakim dan Al-Adilnya Allah, Maha Adilnya Allah. Kemudian Allah berfirman, man ja'a bil hasanati falahu asru amsalha wa man ja'a bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Siapa orang yang membawa amal baik, falahu asru amsal asru amsalha, maka baginya 10 kali lipat kebaikan baginya. Satu kebaikan dibalas 10 kali lipat oleh Allah. Itu kebaikan Allah luar biasa. Tapi yang berbuat keburukan tidak diberi pembalasan melainkan setimpal dengannya. Satu dibalas satu. Dan mereka tidak didzalimi sedikit pun. Allahu Akbar. Maha adilnya Allah. Masya Allah. Kemudian Allah berfirman, hal tujzauna illa ma kuntum ta'amalun. Tidaklah kalian diberi balasan melainkan setimpal dengan sesuatu yang pernah kalian kerjakan. An-Naml 90. Di Ar-Rahman, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidaklah balasan kebaikan itu kecuali kebaikan juga. Tidaklah balasan kebaikan itu kecuali kebaikan juga. Kemudian Allah berfirman, nah ini berlapang-lapang dalam majlis. Nih antum kan, kayaknya sempit gitu, gak muat. Tapi muat, dibikin muat sama Allah. Kayak di Masjidil Haram, tawaf. Harusnya pikiran kita sempit. Berapa juta orang, 2 juta orang masuk ke Mekah Madinah itu. Pikiran kita gak muat, tapi dibikin muat sama Allah. Siapa yang bikin muat? Allah. Sampai saya berpikir, tanpa ada kuota pun, insya Allah muat. Harus yakin. Ini ayatnya. Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum nafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Hei orang beriman, apabila dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untuk kalian. Pak, maaf Pak, boleh duduk saya di sini di antara dua orang misalnya di sebelah. Oh, silakan. Kita dalam sholat misalnya. Pak, maaf Pak, boleh minta tempatnya sedikit. Tiba-tiba lapang, harusnya enggak muat jadi muat. Masya Allah. Ya. Yafsahillahu lakum. Allah akan bikin lapang kalian. Kemudian balasan setimpal dengan amal. Wa idza qilan suzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan apabila dikatakan berdirilah, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat orang yang beriman di antara kalian serta orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi demikian kata Ibnu Katsir, ganjaran sejenis disebabkan perbuatan itu sendiri, sebagaimana dalam hadis yang sahih, man banallillahi masjidan banallahu lahu mithlahu fil jannah. Siapa orang membangun masjid karena Allah, maka Allah bangunkan untuknya yang semisal rumah di dalam surga. Amin. Bapak ibu ikut bangun masjid Al-Muhajirin ini, apa pakunya, apa tenaganya, keringetnya, apa semennya, apa ikut, ayo bapak ibu masukin dana untuk bangun masjid Al-Muhajirin ini yang kita bawa berapa tahun yang lalu itu bapak ibu ya, belum maintenance-nya, perawatannya, insya Allah bapak ibu kita semua punya rumah di sorga. Amin ya rabbal alamin. Ini balasan setimpal dengan amal ya, balasan setimpal dengan amal. Rumah kita di dunia bakal kita tinggal, rumah bohongan ya, rumah yang rumahnya 10, rumahnya 20, yang rumah sendiri, rumah kontrak, itu rumahnya bohongan. Kita harus punya rumah di sorga, yaitu dengan apa? Membangun masjid. Nyumbang apa kek? Enggak punya duit, baca Al-Ikhlas 10 kali. Ada hadis sahih dalam kitab Jami' Shaghir, siapa orang membaca surah Al-Ikhlas setiap hari 10 kali, dibangunkan satu rumah di sorga. Apalagi, ya Bapak Ibu sudah laksanakan insyaAllah rawatib 12 rakaat itu ya, yaitu qabliyah ba'diyah. Ya arba rakaatin qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum duhur, rakaataini ba'da dhuhr, 2 rakaat sudah duhur, 2 rakaat sudah maghrib, 2 rakaat sudah isya, dan rakaataini qabla al-fajr, 2 rakaat qabliyah subuh atau sunnah fajar. Itu 12 rakaat punya rumah di surga kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang mempermudah orang yang kesulitan, maka Allah akan permudah urusannya di dunia dan akhirat. Siapa yang mempermudah kesulitan orang di dunia, maka Allah permudah urusannya di dunia dan akhirat. Masya Allah. Sampai apa? Ada doa Nabi boleh kita bertawassul, berwasilah dengan amal soleh kita. Karena balasan setimpal dengan amal. Tidak hanya di kala darurat. Ya Allah, berat sekali penyakitku ya Allah. Ya Allah, dengan wasilah aku berbuat baik kepada ayah ibuku ya Allah. Aku mengantarnya, mengurusnya sampai apa akhir hayatnya ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah penyakitku. Boleh. Ya Allah, aku pernah, ini sama Allah, bukan sama orang, nyebut sama Allah, boleh dengan wasilah. Masya Allah, sebagaimana Nabi bersabda, menceritakan tiga orang yang terjebak dalam gua itu kan, tertutup pintu gua dengan batu yang besar, dan mereka berwasilah dengan amal mereka. Masya Allah, maka wasilah yang boleh dengan itu. Kemudian, halaman selanjutnya, wala takunu kalladina nasullah fansahum anfusahum, ulaikumul fasikun. Ini sering dibaca oleh imam kita. Jangan kamu seperti orang yang lupa kepada Allah, fa'ansahum anfusahum. Allah bikin mereka lupa sama diri mereka. Mereka lupa sama Allah, mereka dibikin lupa diri. Kalau lupa diri apa? Malunya hilang. Korupsi, mencuri, membunuh, enggak tahu malu. Ya? Sampai maaf di jis itu na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita semua. Amin. Ya. Dan memberikan keselamatan. Kaum Sodom karena berbuat homo dibalik itu. Kemarin panas itu 4 hari saya berpikir, ya Allah, ampuni dosaku, dosa kami semua ya Allah. Ini jangan-jangan dekat-dekat kita ini ada sodomi, ada homo, ada lesbian, masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Dibalik itu kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut. Dibalik. Dan dalam kitab Al-Kabair saya baca, itu hukuman orang homoseks, apa? Kita harus cari tempat yang paling tinggi, kita harus cari tempat yang paling tinggi, kata Ibnu Abbas. Apa tempat yang paling tinggi kita? Monas misalnya ya. Atau yang lebih tinggi dari Monas. Itu si pelaku homoseks atau lesbian didorong dari Monas itu, dari tempat tinggi itu, sambil dilemparin batu. Masya Allah. Sambil lemparin batu sampai mati dia. Ya Allah. Nah kalau korbannya kan ini anak kecil lagi kan, dia dipaksa, dia tidak berdosa. Tapi kalau apalagi dua suka sama suka, itu harus dibegitukan. Masya Allah, ini homoseksual. Dan apa kata Nabi dalam hadis riwayat Tirmidzi dalam kitab Al-Hudud, ya, dan Ibnu Majah dalam kitab Al-Hudud, Uqtulul fa'il wal maf'ula bih. Bunuhlah pelaku dan objek pelaku, homonya. Ya. Masya Allah. La'anallah man amila amala qaumi Lut. Ya, kata Nabi, Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Alhamdulillah kemarin hujan deras, Masya Allah, bersyukur kita, sujud syukur ya. Panas setahun dihapus hujan sehari, benar-benar itu rasanya ya. Allahu Akbar. Dan panas bumi itu uapnya api jahannam, kata Nabi. Dinginkanlah dengan sholat. Kalau kita ada panas begitu, banyakin sholat. Sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, sholat sunnah mutlak, sholat tanpa alasan apapun. Tapi jangan di waktu yang haram. Kemudian insya Allah itu akan keberkahan. Jadi itu baru uapnya jahannam. Bagaimana jahannamnya sendiri, Masya Allah. Kemudian itu batu dilempar ke jahanam sekian ratus ribu tahun baru nyampe ke dasar. Saking panasnya jahanam berapa warna itu api. Masya Allah. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah. Ibnu Katsir berkata menyikapi tadi orang yang lupa pada Allah dibikin lupa kepada dirinya dan mereka orang fasik. Yakni janganlah kalian lupa berzikir kepada Allah sehingga Allah menjadikan kalian lupa kepada amal soleh yang akan bermanfaat bagi kalian di hari kembali kalian. Karena balasan setimpal disebabkan perbuatan itu sendiri. Tafsir Ibnu Katsir. Dan kita berzikir subhanallah alhamdulillah la ilallah allahu akbar, kemudian berzikir dengan membaca Al-Qur'an satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan dalam keadaan berwudu dengan mulut yang wangi atau yang apa bersih ya, karena malaikat mengulum bau mulut kita dalam hadis ya, ketika kita membaca Al-Qur'an dan apa yang mengganggu manusia maka Allah mengganggu malaikat. Nah ketika kita berzikir maka di situ ada kebaikan dan tenang hati kita. Dan apa saudaraku yang dimuliakan Allah, jangan sampai ya, kalau kita ketika kita berzikir atau membaca Al-Qur'an belum khusyuk, jangan kita tinggalkan zikir dan bacaan Al-Qur'an itu. Ya, karena tidak berzikir itu jauh lebih buruk daripada berzikir. Berzikir belum khusyuk itu jauh lebih baik daripada tidak berzikir. Sampai nanti Allah kasih berikan apa khusyuk kepada kita, menikmati zikir bacaan Qur'an itu menghadirkan hati kita dan ada hadis pura-puralah menangis dalam sholat. Sampai kamu nangis beneran. Karena bisa nangis khusyuk itu hadiah dari Allah. Wong zikirnya itu amal hadiah dari Allah. Bisa khusyuknya ikhlasnya pun hadiah dari Allah. Maka kita minta semua itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian contoh penerapan kaidah balasan pasti setimpal dengan perbuatan. Menebar salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Afsus salam bainakum. Rasulullah SAW bersabda, afsus salam taslamu. Tebarkan salam. Niscaya kalian akan selamat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dijawab enggak dijawab. Yang penting saya sudah salam. Ah, itu ya. Assalamualaikum. Kembali kepada diri ke diri kita. Masya Allah. Kemudian Al-Munawi berkata, tebarkan salam niscaya kalian akan selamat, yaitu dari saling membenci dan musuhi selamat, sehingga saling cinta akan abadi bagi kalian, sehingga hati-hati akan menyatu dan kedengkian-kedengkian akan sirna. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu aja. Ya. Assalamualaikum. Yang penting dia Muslim. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Rasulullah SAW mengabarkan bahwa salam akan memotivasi rasa saling cinta dan menghilangkan rasa saling memusuhi. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi." Apabila Rasulullah SAW kalian berjumpa saudara yang se-Islam, hendaklah mengucapkan salam kepadanya. "Fa in halat bainahuma sajaratun aw jidarun aw hajarun tsumma laqiyahu falyusallim alaihi aidan." Apabila kemudian mereka berdua dipisahkan sebatang pohon atau dinding ataupun batu lalu bertemu lagi, hendaklah juga mengucapkan salam kepadanya. Masya Allah. Dia lagi, enggak apa-apa. Assalamualaikum, assalamualaikum aja terus sama dia. Enggak apa-apa. Balik ke kita sendiri. Maka jangan pelit assalamualaikum. Ketemu dia lagi 10 kali dalam 1 jam, biar aja enggak apa-apa. Assalamualaikum ya. Itu doa. Ya. Jangan bosan assalamualaikum. Sampai kita nanti ya disambut oleh malaikat dengan assalamualaikum juga masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Juga Rasulullah SAW bersabda, "Inna min mujibatil maghfirah badlas salam wa husnal kalam." Sesungguhnya di antara faktor yang mewajibkan ampunan adalah memberi salam dan tutur ucapan kata yang baik. Ya. Hadis Tabrani sahih. Musibah dan sakit. Nah, ada yang musibahnya kanker yang berat lagi, apalagi Pak Haji Dantri sakit misalnya. Ada orang yang sampai dipotong apa limpanya, diambil ginjalnya, ada yang macam-macam ya. Apa kata Nabi? Inna idzamal jazaa' ma idzamil bala', sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian. Wa innallaha idza habba qauman ibtalahum, dan Allah apabila mencintai satu kaum, maka dia diuji. Jadi ujian itu tanda cinta. Jangan sangka buruk kita kepada Allah, harus sangka baik. Itu tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Faman radhiya falahur ridho, siapa yang ridho dengan ujian Allah maka baginya keridhaan. Waman sakita falahus sakhat, Bagi siapa orang yang benci murka dengan ujian Allah, maka bagiannya kebencian dari Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Karena apa? Tidak ada ujian yang bikin pecah kepala, tidak ada ujian yang bikin dada menjadi panas atau meledak, ya. Ujian itu sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebani kecuali sekemampuan kita. Ada orang yang enggak kuat, ada yang putus asa, itu bukan dari dia, dari setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, bisikan setan. Ya, maka kita berlindung kepada Allah dari godaan setan. Salah satunya dengan apa? Dengan menambah berdoa kepada Allah, minta tambahan iman, minta tambahan kesabaran, minta tambahan rasa syukur, ya, minta tambahan kekhusyuan. Rabbana zidna wa la tankusna. Ya Allah, tambahkan pada kami, jangan kurangi, ya Allah. Ibnu Qayyim berkata, ridho hamba kepada Rabbnya dalam segenap kondisi membuahkan ridho Rabbnya kepadanya. Apabila dia ridho dengan rezeki yang sedikit, maka Allah akan ridho terhadap amalnya yang sedikit. Masya Allah. Ya, lagi sakit, enggak bisa dia sholat tahajud, enggak bisa dia baca Quran banyak-banyak, ngomong aja susah. Apalagi sakit liver itu ya. Ah, sudah. Dia dikasih pahala, sebagaimana dia sehat, amal-amal dia sehat. Itulah fadilah orang sakit. Imam As-Suyuti kalau lagi banyak hajat, ada masalah, beliau cari orang sakit, minta didoakan oleh orang sakit. Masya Allah. Yang orang sakit yang sabar, yang khusyuk ya. Baik, ibu bapak yang dimuliakan Allah, termasuk balasan setimpal dengan amal, menyimak pembicaraan orang lain sementara mereka yang didengar itu membencinya. Nguping. Nguping, apa itu nguping? Listening, hearing. Rasulullah SAW bersabda, man istama'a ila hadithi qaumin wa hum lahu karihuna subba fi udunihil unuk. Barang siapa menyimak nguping pembicaraan sebuah kaum sedang mereka membencinya, maka akan dituangkan timah di telinganya. Masya Allah. Jangan kita ikut campur urusan orang. Ya, tahu pun kita diam aja, pura-pura enggak tahu. Masya Allah, termasuk pendusta seseorang apabila dia selalu mengatakan apa yang didengarnya. Na'udzubillahi min dzalik. Maksudnya orang yang mendengarkan pembicaraan satu kaum sedang mereka tidak menginginkan dia mendengarkannya, atau benci jika dia menyimaknya, adapun mendengarkan pembicaraan sebuah kaum yang bermaksud membuat kerusakan atau untuk melindungi diri dari keburukan mereka, maka tidak masuk di dalamnya. Seperti intelijen, spy dalam perang, siasat boleh. Ya, kita cari tahu apa siasat mereka itu, boleh, bahkan halal. Ibnu Hajar dalam kitab Al-Fathul Bari berkata, adapun ancaman terhadap hal itu dengan tuangan timah di telinganya, maka termasuk dari kaidah balasan setimpal disebabkan jenis perbuatan itu sendiri. Termasuk balasan setimpal dengan amal, melaknat sesuatu yang tidak berhak dilaknat. Rasulullah SAW bersabda, la tal'anir rih fa innaha ma'muratun wa innahu man la'ana syai'an laisa lahu bi ahlin raja'atil la'anatu 'alaih. Janganlah kamu melaknat angin. Karena sesungguhnya dia angin diperintah. Jadi angin itu makhluk Allah yang taat. Sesungguhnya barang siapa melaknat satu sedang ia tidak berhak untuk mendapatkan laknat itu, maka laknat itu kembali kepadanya. Na'udzubillah min dzalik. Orang Islam menyakiti kita atau mendzalimi kita, maafkan. Ya, karena kita tidak boleh melaknat orang Islam. Di sinilah ujian. Syekh bin Bas, ya, pernah dalam suatu majelis gini dicaci maki oleh seorang pemuda. Beliau ketua fatwa mufti di Arab Saudi, usia 90 tahun, buta, hafal Quran, ya, dan ahli hadis, ahli hikmah, dicaci maki padahal beliau ketua fatwa Saudi Arabia, mufti. Ya, kalau kita Buya Hamkanya lah gitu kira-kira ya. Terus apa habis itu? Beliau diam saja, senyum. Astagfirullah, astagfirullah, istighfar beliau yang banyak, padahal banyak askar, banyak siapa di sebelah beliau. Kemudian 3 hari kemudian sang pemuda itu meninggal. Sang pemuda itu meninggal dunia. Ya, kemudian supir Syekh bin Bas mengatakan bahwa laki pemuda yang mencaci maki beliau itu sudah meninggal 3 hari yang lalu. Langsung Syekh bin Bas menuju kuburannya, minta kasih tahu di mana kuburannya, langsung salat jenazah di depan kuburannya itu. Salat jenazah. Masya Allah. Memaafkan. Allahu Akbar. Nah, kemudian saudaraku yang dengan Allah, jangan kamu laknat angin, ya. Jangan kita laknat hujan, jangan kita laknat panas, jangan kita laknat apapun, pohon apa kita jangan laknat, daun, binatang jangan kita laknat. Semua itu atas kehendak Allah. Ya. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, menyambung dan memutus silaturahim, balasan setimpal dengan amal. Innar rahima sajnatun minar rahman. Nama rahim itu cabang dari nama ar-rahmannya Allah. Faqala Allah man wasalaki wasaltuhu. Siapa orang menyambung rahimnya Allah, maka disambungkan oleh Allah, ya, rahmatnya. Wa man qata'aki qata'athu. Siapa yang memutus silaturahim, niscaya aku akan memutusnya dari rahmatku, kata Allah ini. Hadis Bukhari. Maksudnya bahwa rahim adalah bias dari bias-bias rahmat, berkaitan erat dengannya. Orang yang memutusnya adalah orang yang terputus dari rahmat Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Terutama silaturahim sama orang yang mutus. Ini jawab pahala besar. Mengayomi anak perempuan dan mendidik mereka, balasan setimpal amal. La yakunu li ahadikum salatu banatin aw salatu akhwatin fa yusinu ilaihinna illa dakhalal jannah. Tidaklah seorang-seorang dari kalian memiliki tiga anak perempuan atau tiga saudari perempuan lalu dia berbuat baik kepadanya, melainkan pasti dia akan masuk surga. Masyaallah akbar ya. Kemudian apa? Sebagaimana dia melindungi mereka di dunia dari kehinaan, meminta-minta dari koyakan kehormatan. Jangan sampai anak perempuan kita, adik perempuan kita minta-minta sama orang. Maka disebabkan ketergantungan mereka kepada orang lain yang barangkali akan menyeretnya pada perbuatan keji, zina, jual diri. Maka dia diberikan imbalan dengan dilindungi dari neraka sebagai balasan yang setimpal. Karena melindungi anak perempuan atau adik perempuan. Termasuk balasan setimpal dengan amal. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Orang yang berjalan di kegelapan malam menuju masjid. Apalagi yang di kopling pajak sana tuh. Ada yang di blok A sana jauh-jauh ya. Basyiril masyaina fidzulam ilal masajid bin nurit tammi yaumal qiyamah. Beritakan kabar gembira bagi orang yang berjalan di kegelapan malam menuju masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Walaupun banyak lampu kan malam tetap Pak gelap. Masyaallah. Ya. Jadi mereka berjalan dalam gelap gulita menuju masjid, maka Allah memberi mereka nikmat dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Balasan setimpal disebabkan perbuatan itu. Allahu Akbar. Amin ya rabbal alamin. Orang yang membangun masjid karena Allah, man bana lillahi masjidan bana Allah lahu mislahu fil jannah. Siapa orang membangun masjid karena Allah, lillah, bukan riya ya, bukan sum'ah, niscaya Allah bangunkan untuknya yang semisal dengannya di surga. Amin ya rabbal alamin. Sampai ada orang bilang, kalau pengen kuburan ber-AC, kasih masjidnya AC, kasih masjidnya fan gitu ya. Kan enggak mungkin AC-nya dimasukin ke kuburan kan? Kemudian meratakan shaf. Rasul SAW bersabda, aqimus shufuf fa innama tasuffuna bisufufil malaikah wahadu bainal manakib wasuddul halal. Luruskan barisan shaf karena kalian bersaf dengan shaf para malaikat. Apalagi subuh, Pak. Malaikat menyaksikan, Pak. Selaraskan antara pundak. Tutup celah, tutup tempel. Kadang kita tempel dia lari. Jangan tempel. Ini kalau kosong diisi setan, setannya masuk ke hati nanti. Setan permusuhan, naudzubillah min dzalik. Selaraskan pundak, tutuplah celah. Bersikap lembutlah pada tangan saudara kalian apabila meraih pundak untuk diluruskan. Juga dalam sholat, kalau sholat sendiri boleh kita kebuka ya. Karena memang begitu hadisnya. Tapi kalau sholat berjamaah jangan begini. Saudara kita kesikut. Lembutlah kita, ngalah aja. Tapi enggak boleh nempel ke lantai. Jangan kau sujud seperti anjing, kata Nabi ya. Jangan nempel ke lantai. Dan jangan tinggalkan celah bagi setan. Barang siapa menyambung saf, maka Allah yang maha suci lagi maha tinggi akan menyambungnya dengan rahmatnya. Dan barang siapa memutus saf, maka Allah akan memutusnya dengan rahmatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian Al-Munawi berkata, barang siapa menyambung saf saat berdirinya, maka Allah akan menyambungnya dengan rahmatnya, serta mengangkat derajatnya. Dan barang siapa memutus saf, bukan karena hajat, niscaya Allah akan menjauhkannya dari pahalanya, dan tambahan rahmatnya, balasan setimpal disebabkan jenis perbuatan itu sendiri. Baik. Kemudian, apa lagi? Berinfak dan jauhi batil. Kata Nabi, anfiki. Ya. Berinfaklah, wala tuhsi. Jangan mengungkit-ungkit infak. Fayuhsiyallah alaik. Maka Allah akan mengungkit-ungkit pemberiannya atasmu. Wala tu'i, fayu'iyallah alaik. Jangan menahan infak sehingga Allah menahan pemberiannya kepadamu. Masya Allah. Maka zakat infak itu tidak mengurangi harta. Justru menambah lahir batin. Kemudian menangguhkan orang kesulitan atau membebaskan hutang. Nah ini. Ada kita berhutang sama orang berhutang sama kita. Nah, orang ini kesusahan. Bukan dia berhutang untuk foya-foya. Tapi memang susah. Atau dia dulu hutang lagi buat modal masih senang. Masih apa, bagus. Sekarang dia bangkrut pailit. Bahkan hutangnya lebih besar dari asetnya. Bahkan makan pun susah. Nah al-gharimin ini kan berhak dia menerima zakat. Kita bebaskan ya piutang kita atau hutang dia itu. Nah ini termasuk balasan sesuai dengan amal. Ini sampai sebuah hadis. Husiba rajulun mimma kana qablakum falam yujadu lahu minal maaf nih fotokopiannya enggak nyampe situ ya. Seorang laki-laki dari orang sebelum kalian dihisap, dia tidak memiliki kebaikan sedikit pun kecuali dia pernah berinteraksi dengan manusia. Jadi orang kaya tapi dia enggak ada kebaikan kecuali dia pernah bermuamalah dengan manusia dan dia orang kaya. Dia memerintahkan budaknya, pesuruhnya agar mengampuni hutang orang yang kesulitan. Allah berfirman, kami lebih berhak untuk itu daripadanya. Ampunilah dia. Karena apa? Membebaskan hutang orang. Masya Allah. Apalagi dia sudah meninggal. Utang 2, 3 juta, 5 juta, udahlah. Udah meninggal, udah almarhum, dia bebasin aja udah. Mudah-mudahan dengan demikian kita dipermudah hidup kita sama Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Karena kasihan Pak, kalau kita gak bebasin. Bebasin itu di hati kita saja. Sudah ya Allah, aku bebasin dia ya Allah. Udah, bebas sudah. Memerdekakan hamba sahaya sudah. Menahan sisa air, nah ini juga. Ada orang kemarau, dia padahal keluar itu. Orang saudaranya minta gak dikasih. Dia bilang gak ada air, padahal airnya ada. Sama Allah bakal ditahan tuh air. Sebaliknya dia kasih, tambah deras itu. Kayak buah itu kan, buah kita itu. Berbuah mangga atau rambutan ya, kita kasih sama saudara-saudara kita tetangga. Tambah banyak itu buahnya. Makin tua makin jadi dia. Masya Allah. Ini balasan setimpal dengan amal. Kemudian, lembut dan kasih sayang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah oleh kalian makhluk yang di bumi, niscaya zat yang di langit menyayangi kalian. Sayangilah penduduk bumi, niscaya penduduk langit pun akan menyayangi kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian ada lagi hadis. Irhamu turhamu, sayangilah keluarga kalian atau makhluk di bumi, niscaya kalian disayangi Allah. Waghfiru yaghfirullahu lakum. Maafkanlah keluarga kalian, niscaya Allah akan mengampuni kalian. Di surah At-Taghabun 14, kita juga suami suruh maafkan anak dan istri kan. Kemudian kata Nabi, la yarhamullah man la yarhamun nas. Allah tidak menyayangi orang yang tidak menyayangi manusia. Man la yarham la yurhamu wa man la yaghfir wa la yughfar lahu. Siapa orang tidak menyayangi, niscaya tidak akan disayangi. Dan siapa tidak memaafkan, saya tidak akan diampuni. Na'udzubillahi min dzalik. Ya kita sama orang beriman, mana bisa kita jahat sama orang beriman. Kita mati, yang mandiin, yang ngafanin, yang nyolatin, ngantar ke kubur, menanam ke kubur, kita kan orang beriman. Enggak bisa kita jahat sama saudara kita orang beriman. Kemudian, man rahima walau dhabihata usfuri rahimallah yaumal qiyamah. Siapa orang mengasihi walaupun kepada burung sembelihan, yaitu dengan menajamkan pisaunya ketika menyembelih, agar dia tidak tersiksa, apa? Rahimallahu yaumal qiyamah. Allah akan menyayangi dia di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Siapa membahayakan orang lain, Allah akan membahayakan dirinya. Dalam hadis ya Ahmad dan Ashabus Sunan dalam kitab Sahih Al-Jami, man darra darallahu bih. Siapa orang membahayakan orang lain, niscaya Allah akan bahayakan dia. Wa man syaqqa syaqqallahu alaihi. Siapa yang mempersulit orang, maka Allah akan persulit dia. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian ini membela dan menasihati orang mukmin, man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Siapa orang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan bantu kebutuhannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian man sarra akhahul muslim fid dunya satarahu Allah yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib saudaranya seislam di dunia, niscaya Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Man radda an irdi akhihi raddallahu an wajhin nar yaumal qiyamah. Siapa orang memalingkan celaan dari kehormatan saudaranya, niscaya Allah akan palingkan api neraka dari wajahnya pada hari kiamat. Masya Allah. Kemudian, ridha Rabbi fi ridha walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Wa sukhtullah ya wa sukhtuhu fi sukhtihima. Dan murkanya orang Allah tergantung pada murka ayah dan ibu. Ini hadis Tabrani disahihkan Al-Albani. Jadi seperti itu. Nah kemudian apa? Man syaribal khamar fid dunya summa lam yatub minha. Siapa yang minum khamar, minuman keras di dunia, lalu tidak bertobat darinya, hurimaha fil akhirah. Maka Allah akan diharamkan khamar untuknya di akhirat. Kita tahu ada khamar, sungai khamar di surga. Sungai yang tidak bikin mabuk. Ada orang minum khamar, enggak bertobat, sampai mau mati, sakit karena minum khamar. Dia masih minta minum khamar. Apa? Whisky, whisky. Bir, bir. Udah sakit, udah sekarat, masih minta whisky. Na'udzubillah min dzalik. Enggak mau taubat dia. Padahal kalau dia bertobat, Allah terima taubatnya insyaallah. Baik. Kemudian dalam hadis, ya, ini juga Nabi bersabda, balasan setimpal amal perbuatan, la tu'dul muslimin wala tu'ayyiruhum wala tattabi'u auratihim. Jangan sakiti orang Islam, jangan cela orang Islam, jangan mencari-cari aib mereka. Karena siapa yang mencari-cari aib saudaranya seislam, maka Allah akan mencari aibnya. Dan barang siapa dicari-cari aibnya oleh Allah, maka dia akan menelanjanginya walaupun dia melakukannya di dalam rumahnya. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma mastur aurati wa amin ru'ati. Ya, ada doa Nabi pagi sore, tutuplah aibku ya, dan tenangkan hatiku. Memakai sutra dan emas bagi laki-laki dilarang. Emas kuning ya. In kuntum tuhibbuna hilyatal jannah wa hariraha fala talmasuha fid dunya. Jika kalian ingin perhiasan surga dan sutra, kalau kita pengen punya emas dan sutra, pakai emas dan sutra di surga, maka jangan kalian memakainya di dunia. Baik, sampai di sini ya, udah mau jam 6. Barangkali ada yang ingin berdialog, Bapak Ibu silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mahfud. Bismillah. Ya, baik. Mudah-mudahan Allah beri hidayah kepada beliau ya. Amin. Qad aflahal mu'minun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang beriman, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang salatnya khusyuk. Salat khusyuk itu innash-shalata tanhanil fahsya'i wal munkar. Orang salat enggak mungkin dia berbuat keji dan mungkar karena salatnya mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau salat dia masih berbuat seperti yang Pak Mahfud sebutkan, berarti salatnya belum khusyuk. Salatnya belum khusyuk. Allahu Akbar, Allah yang besar. Aku ini kecil, mana bisa aku sombong? Mana bisa aku merasa lebih dari orang lain? Mana bisa aku menyakiti saudaraku? Yang besar Allah. Ya, orang lain lebih baik daripada aku. Maka tidak ada kita rasa sombong atau merasa lebih dari orang lain. Dengan sholat ada sudah habis kita. Apalagi dengan perbuatan amal saling lain. Nah, dengan demikian, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang beruntung beriman itu adalah orang yang meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Daripada dia mencela orang, lebih baik dia bertobat. Lebih baik kita beristighfar kepada Allah karena dosa kita sungguh sangat banyak. Dan tobat itu tidak hanya untuk dosa-dosa yang besar atau kecil. Tobat dalam ketaatan, maksudnya apa? Kita belum maksimal berbuat taat. Kita belum maksimal untuk berzikir, belum maksimal membaca Al-Qur'an. Kita masih banyak lalainya. Kita pun bertobat atas hal itu. Nabi saja yang sudah dijamin Allah dengan surga masih bertobat. Yang sudah maksum, diampuni dosanya, masih bertobat. Apalagi si Yahya ini. Nah, jadi kita banyak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Kita jaga ucapan kita, jaga hati kita, jaga semua perbuatan kita. Jaga hati terutama ini, karena segumpal daging kalau dia baik-baik semua. Ya, maka Allah akan menjaga kita. Ihfadillah, yahfadlah, yahfadillahu lahum. Ihfadillah, yahfadka. Ya. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Itu apa balasan setimpal dengan amal. Wallahu a'lam. Baik, Pak Mahfud ya. Cukup? Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatian. Ya, lebih kurang saya mohon maaf yang sebesarnya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma qasim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Wa minal yaqini ma tuhawinu bihi alaina masa'ibad dunya wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu waritsan minna wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna wa la yakhafuk subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.